Alhamdulillahi rabbil alamin. Salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babu qisasil 'abdi. Haddatsana Muhammad ibn Yusuf wa Qabisatu qala haddatsana Sufyanu an Habibi ibn Abi Tsabitin an Maimun an Maimuni ibn Abi Syabibin an Ammar ibn Yasirin qala la yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqida minhu yawmal qiyamati. Fiqhul hadis syarhul kalimat uqida minhul al-qawadu. Fiqhul hadis al-awwal al-hathu 'alal ihsani ilal abidi warifti bihim wan nahyu an darbihim zulman wa jawran. Athani yuqtasu minal zalimi lil mazlumi wa minal baghi lil mabghi alaihi yawmal qiyamati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Babu qisasil abdi. Qala al-Bukhari haddathana Muhammad ibn Yusuf wa Qabisatu qala. Ini bab yang baru. Itu bab dikisos karena memukul budak. Akan dikisos di akhirat. Di bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan sejumlah hadis. Hadis yang pertama yang dikatakan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya, beliau membawakan dengan sanadnya Muhammad bin Yusuf dan Qabisah telah menceritakan sebuah hadis kepadaku. Ia keduanya mengatakan haddatsana Sufyanu an Habib bin Abi Tsabitin. Sufyan telah menceritakan hadis kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit an Maimun ibn Abi Syabib. Dari Maimun bin Abi Syabib an Amr an Ammar ibn Yasir. Dari Amr ibn Yasir qala, beliau mengatakan Amr ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan la yadribu ahadun abadan lahu wa huwa zalimulah lahu wa huwa zalimulah illa uqida minhu yaumal qiyamah. Janganlah salah seorang di antara kalian, janganlah salah seorang dia memukul budaknya, wa huwa zalimulah, dalam keadaan dia menzalimi budaknya, dia zalim terhadap budaknya, illa uqida minhu yaumal qiyamah, melainkan dia pasti akan digiring untuk dikisos pada hari kiamat. Pada bab yang lalu telah disebutkan adab-adab berkaitan dengan tentang budak. Adab kalau memukul budak maka disunnahkan membebaskan si budak. Adab berbuat ihsan baik kepada budak. Nah, pada bab yang ini, bab ancaman memukul budak akan dikisos. Ya, siapa yang memukul budak, uqida minhu yaumal qiyamah. Taib, uqida minhu, apa maknanya? Uqida minhu al-qawadu. Al-qawadu itu kisos. Maka dia pasti akan diambil oleh kisos. Pasti dia akan terkena kisos, itu maksudnya. Terkena kisos di hari kiamat. Itu dibalas. Ya. Fikul hadis al-hassu 'ala al-ihsan ila al-abid war-rifqi bihim. Nah, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbuat baik, berlaku lembut terhadap budak. Wa nahyu an darbihim dzulman wa jawran. Dan larangan memukul mereka secara zalim dan secara jaur, secara kejahatan enggak boleh. Ya. Nah, ini hati-hati juga ya ikhwah. Kita makanya berantem sama orang, main pukul cepal-cepol di akhirat. Kalau giginya patah ada diatnya bahkan di dunia. Kalau dia sampai tulangnya patah, ada diatnya bahkan di dunia. Ada diatnya. Kalau dipukul sampai tulang putihnya kelihatan, ada diatnya. Bayar puluhan ekor unta, sampai 15 ekor unta, itu enggak main-main. Apalagi kalau dia sampai cacat permanen. Ya. Makanya kalau di Saudi ada orang apa namanya, mau pukul-pukulan, itu enggak akan ada yang berani mulai. Cuman ngotot aja. Ngotot. Tapi enggak ada yang berani mulai mukul. Kalau ada yang berani mulai mukul, jatuh dia, terjatuh, berdarah atau giginya patah atau yang lainnya, ada diatnya. Bayar diat, di itu baru di dunia. Di akhirat budak aja dipukul akan dikisos nanti di akhirat. Jangankan budak. Ya. Kambing yang enggak punya tanduk ditanduk oleh kambing yang bertanduk, dikisos di akhirat. Hatta yuqada lisyatil jamma minasyati al-qarna. Ini nanti ada hadisnya. Dibawakan oleh Al-Bukhari. Sampai-sampai kambing yang dia enggak bertanduk akan digiring untuk membalas kambing yang bertanduk yang dulu di dunia. Kambing yang enggak punya tanduk ini mazlum, terzalimi oleh kambing yang bertanduk. Dibalas. Bagi perkara manusia, dipukul wajahnya manusia. Wajah ini anggota tubuh yang paling mulia, lambang keelokan. Namun yang paling rentan, kemarin telah dijelaskan oleh syarah ya, kita memukul tubuh seseorang dengan durasi kekuatan ya, yang setelah diukur kita pukulkan pada selain wajah, misal pada lengan atas, pegel aja tapi tanpa bekas. Pukulan dengan durasi kekuatan yang sama kita daratkan ke wajah, maka akan semakin sakit dan menimbulkan luka atau bekas, bonyok, bengep. Nah, itu bahaya itu di akhirat. Ya. Wajah manusia Allah muliakan. Baik. Asani yang kedua, yuqtassu minadh-dhalim lil-madhlum, maka akan dikisos dari orang yang zalim kepada orang yang terzalimi. Wa minal baghi lil mabghi alaihi yaumal qiyamah, dari orang yang baghi, yang jahat ya, yang melampaui batas terhadap korbannya. Jadi korbannya nanti akan menuntut pada hari kiamat, dikisos. Dikisos. Baik. Nah, masuk hadis kedua Bima. Haddatsana Abu Umar, Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Ja'farin qala sami'tu Aba Laila qala kharaja Salmanu fa idza 'ala fudabbatihi yatasaqatu minal ariyyi faqala li khadimihi laula anni akhaful qisasi al-qisasa la auja'tuka. Syarhul kalimat Al-ariyyi bimaddil hamzati wara'in maksuratin wa tashdidil ya'i murbatul marbitud dawabi au ma'lafuha al-qisas ahsan mi'lafuha al-qisasu al-muradu bihi huna al-qisasu fil akhirati la auja'tuka ay darabtuka darban mawji'an fiqhul hadithi mawji'an fiqhul hadithi al-awwal jawazu tanbihil 'abdi wa ta'dibihi 'alal ghaflati wal ihmali wal kasali. Atsani yajibu 'alal muslimi ay yakhafa Allah fi 'abdihi. Naam. Hadis berikutnya hadis 182. Kata Imam Bukhari, haddatsana Umar, Hafsah ibnu Umar, Abu Umar, yaitu Hafs ibnu Umar. Apa i'rabnya Hafs? Siapa? Bima. Mana tadi? Apa i'rabnya Hafs? Hafiz man hafiz. Oh. Bad ini tak badal. Badal apa? Badal kul minkum. Badal kul minkum atau badal mutabaqah. Naam. Badal mutabiq ahsanta. Ya. Haddatsana Abu Amr Hafsun Hafsun bin Umar. Abu Umar yaitu Hafs bin Umar telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan haddatsana Syu'bah. Syu'bah telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan haddatsana Abu Ja'far. Abu Ja'far telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan sami'tu Aba Layla qala. Aku pernah mendengar Abu Layla berkata kharaja Salmanu fa idza 'ala budabbatih yatasaqatu minal ari Salman Al Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pernah keluar sementara alaf dabbatihi makanan atau pakan dari hewannya berjatuhan minal ari dari ari. Ari itu apakah maknanya mi'laf, ya, tempat makanan, atau juga bisa maknanya marbet, ya, tempat penambatan, tempat diikatnya hewan tadi. Faqal li khadimihi. Ini tentu karena kelalaian budak dari Salman. Maka Salman Al-Farisi berkata kepada budaknya, laula anni akhaful qisasa la auja'tuka. Seandainya aku tidak takut qisas pada hari akhirat, tentu aku akan sakiti engkau, aku akan pukul engkau. Ya. Namun apa yang mencegah Salman untuk memukul budaknya? Karena takut qisas. Padahal ini budak dia. Budaknya. Yang milik dia. Nah, kita sekarang lihat, kita saksikan fenomena pembantu ART, asisten rumah tangga yang bukan budak. Mereka hakikatnya muadzaf, pegawai, dibayar, digaji. Ya. Salah dikit sama majikan, sama tuan, sama bos, maka bos akan mendzalimi. Subhanallah. Ini lebih besar lagi nih. Nah. Taib. Dijelaskan di sini oleh Asy-Syarih Syarhul Kalimat al-ari bi maddil hamzah, dengan hamzahnya dimatkan ari, ya. Maksurah, ya, bi maddil hamzatin wara'in maksuratin wa tasdidil ya, dan ra dikasrahkan ari dan ya-nya tasdid ari, ya. Itu adalah marbitud dawab au mi'lafuha, tempat penambatan hewan, tempat ikat hewan, atau tempat makanan. Jadi, ya, ketika Salman keluar, tempat apa makanan hewannya si Salman radhiyallahu ta'ala anhu berhamburan jatuh dari tempat makanannya atau dari tempat ikat hewannya karena kelalaian si budak. Ya, kata Salman, laula anni akhaful qisasa. Seandainya aku tidak takut qisas, al muradu huna al qisas. Ya, yang dimaksud qisas di sini al qisas fil akhir. Qisas di akhirat. La auja'tuka ay darabtuka, tentu aku akan pukul engkau darban mujian, dengan pukulan yang menyakitkan. Ya. Fi kull hadis jawazu tanbihil abdi wa ta'dibihi 'ala al-ghaflati wal ihmali wal kasal. Dalam hadis ini bolehnya memberikan peringatan kepada si budak, mengajarkan dia adab akan kelalaian dia, ya, akan sikap sembrono dia dan malas dia. Nah, ini boleh. Seandainya aku tidak takut qisas, aku pukul engkau. Ah, berarti si budaknya salah. Dan si budak tahu ini keliru, ini salah. Asani yajibu 'alal muslimi ay yakhafa Allah fi 'abdihi. Wajib bagi seorang muslim untuk takut kepada Allah berkaitan tentang budaknya. Dia enggak boleh semena-mena terhadap budaknya. Nah, terus lanjut. Haddatsana Abu Rabi'i qala haddatsana Isma'il qala haddatsana Al-Ala'u an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala latu'addanna al-huququ ila ahliha hatta yuqada lisyati al-jamma'i minasyatil qarna'i. Nah, terus syarhul kalimat al-jamma'u allati la qarna laha. Fiqhul hadithi al-awwal wujubu ada'il huquqi ila ashabiha. Athani iqtada'adallahi azza wa jalla an la yamurra syai'un fil hayati dunya duna iqabin aw thawabin alaihi fil akhirati hatta walau kana zalimu hayawanan ghayra mukallafin. Asalis al-qisasu minal qornai lil jamma'i laisa min qisasit taklifi bal huwa qisasun muqabilatun. Bal huwa qisasu muqabalatin. Qisasu muqabalatin. Baik. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Rabi'. Abu Rabi' telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Qala haddatsana Isma'il. Isma'il telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Qala haddatsana Al-Ala'u. Ala telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. An Abihi an Abi Hurairah. Dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Ani Nabi SAW. Qala dari Nabi SAW beliau bersabda, latu'addanna al-huququ ila ahliha. Benar-benar hak-hak itu akan ditunaikan kepada sang pemilik hak. Hatta yuqada lisyatil jamma'i, sampai-sampai nanti akan digiring maksudnya untuk membalas, ya, bagi kambing yang jamma' di syarhul kalimat allati la qarna laha, yang enggak punya tanduk. Minasyatil qarna'i, akan digiring untuk membalas kambing yang punya tanduk. Maksudnya apa? Dulu kambing yang punya tanduk ini zalim di dunia, nanduk-nanduk si kambing yang enggak punya tanduk. Kambing yang enggak punya tanduk yang enggak berdaya, dia dibuli sama kambing yang bertanduk. Dikerubutin. Ya. Dibully dia, ditanduk. Ya mungkin dia nggak bisa balas. Mau balas pakai apa? Nyeruduk pakai apa? Pakai kepala dia lawan kambing yang pertama, semakin hancur kepalanya. Ya udah, dia nggak berdayanya. Dibalas. Nah. Ya. Barakallahu fiik. Berarti ini juga kita zalim sama hewan, nanti dibalas. Dibalas nanti. Mana lagi tadi? Ya, minasyatil qarna. Ya, fiqhul hadis al-awwal wujubu ada'il huquqi ila ashabiha. Wajibnya menunaikan hak-hak bagi sang pemiliknya. Si pemilik hak, maka mesti ditunaikan haknya. Asani yang kedua, iqtada adullahi azza wa jal, keadilan bagi Allah azza wa jal, sifat keadilan bagi Allah azza wa jal itu menuntut an la yamurra syai'un fil hayati dunya ya duna iqabin aw sawabin alaihi fil akhirah. Maka keadilan Allah subhanahu wa ta'ala itu menuntut agar tidak dilewati sedikit pun di kehidupan dunia ini tanpa adanya iqab, tanpa adanya sawab, tanpa ada ikob, tanpa ada hukuman, tanpa ada sanksi, tanpa adanya pahala atas ya orang, atas seseorang di akhirat pasti ada sanksinya. Ya, di dunia akhirat pasti ada pahalanya. Ini sifat adil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta walau kana zalimu hayawanan ghaira mukallafin. Sampai-sampai yang zalim itu adalah hewan yang ghaira mukallaf. Nah itu. Yang zalim adalah hewan. Kucing garong tuh suka ngejar-ngejar kucing kampung yang pelangak-pelongok, kucing kampung yang kurang garang gitu, kurang garong dia, kurang sifat garong ya. Kan sering tuh kita lihat kucing kampung yang culun dikejar-kejar sama kucing kampung si Ahmad tuh, siapa namanya? Hah? Jabrik udah mati. Masya Allah. Nah, dia kadang-kadang zolim juga dia, ngejar-kejar kucing kampung yang lain. Nah, sampai ke gang saya tuh dia, wah si Jabrik, dikisos tuntas si Jabrik. Dikisos tuntas dia. Nah, ya pelakunya hewan sekalipun dikisos. Ya. Tain. Asalis yang ketiga, al-qisasu minal qarna'i lil jamma'i laisa min qisasit taklifi. Qisasnya hewan yang bertanduk, di qisasnya hewan yang bertanduk terhadap hewan, terhadap kambing yang enggak bertanduk, itu bukan qisas taklif. Bukan artinya begini, si kambing yang bertanduk ketika dia nanduk kambing yang enggak bertanduk dia dosa begitu, karena dia ditaklif oleh Allah, enggak boleh zalim. Bukan. Mereka ghairu mukallaf hewan itu. Hewan itu ghairu mukallaf. Ya. Anda ada kambing terus nanduk anak kecilnya mati, si kambing enggak dosa. Si kambing enggak dosa. Karena dia ghairu mukallaf. Ya. Rufi al-qalam anis salasa. Anil majnun hatta ya'kila. Anis sabi hatta yahtalima. Anin na'im hatta yastaiqidha. Pena catatan dari seseorang itu akan diangkat dari ya, dari tiga hal. Salah satunya dari orang gila sampai dia berakal. Kambing, hewan enggak punya akal. Maka setiap yang enggak berakal enggak ada catatan amal kebaikan keburukan. Ya. Enggak ada. Namun dia dikisos tetap itu bukan kisos taklif, bal huwa kisasu muqabalah. Namun itu hanya kisos muqabalah. Dibalas pembalasan. Ini sikap sifat adil dari Allah. Bukan maknanya yang enggak adil taklif kemudian dia zalim, udah dia kan enggak berakal. Enggak. Akan dibalas di akhirat. Ya. Nah, terus Ahmad baca lagi. Ahmad siapa? Bima. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin al-Ju'fiyyu qala haddatsana Abu Usamata qala haddatsani Dawud bin Abi Abdillah maula bani Hasyimin qala haddatsani Abdurrahman bin Muhammadin qala akhbaratni jaddati an ummi salamata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha fada'a wasifatan lahu awwaluha lahu awlaha fa abata'at fastabana al-ghadabu fi wajhihi faqamat ummu salamata ila al-hijabi fawajadatil wasifata tal'abu wa ma'ahu siwakun faqalu laula khasyatul qawadi yaumal qiyamati la'auja'tuki bihadha as-siwaki. Zada Muhammad bin Al-Haythami tal'abu bibahmatin qala falamma ataitu biha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah innaha latahlifu ma sami'atka qalat wa fi yadihi siwakun. Asharhul kalimat al-wasiyyatu al-gulamu idza balagha haddal khidmati. Al-wasiyyatu al-gulamu idza balagha haddal khidmati. Terus bahmatun auladuddani wal ma'azi. Fiqhul itu sebenarnya bukan ya bahmatun ya nam. Terus fiqhul hadithi fihi al-hathu ala afwi wasamhi ma'al khadimi wa adami listi'jali fi tankilihi wa idanatihi. Nah, kemudian di hadis 184 ya, haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, kata Imam Bukhari, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Haddatsana Abu Usama qala haddatsana Dauda ibn Abi Abdullah maula ibn maula bani Hashim qala haddatsani Abdurrahman ibn Muhammadin qala akhbaratni jaddi. Kata Abdurrahman bin Muhammad, ia mengatakan nenekku menceritakan sebuah hadis padaku, an Ummi Salamata, dari Ummi Salamah. Ummi Salamah ini siapa? Siapa? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu istrinya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, menikahlah Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dapat yang terbaik ya. Ummu Salamah, karena diajarkan doa oleh Nabi ya, Allah Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Maka gantinya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslih mungkin nanti kalau ada orang meninggal, seorang suami meninggalkan istri, Muslih minta tausiah, ajarin doa itu, dapat ganti yang lebih baik. Ya, habis itu Muslih yang lamar pinang, siapa tahu lebih baik. Gitu Muslih. Nah, Ummi Salamah. Ya, mana lagi tadi? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di rumahnya Ummi Salamah. Fada'a wasifatan lahu. Maka Nabi memanggil budak perempuan beliau yang ada di rumah Ummi Salamah. Aulaha, atau budak perempuan milik Ummi Salamah. Miliknya. Fa abta'at, tapi si budaknya ini enggak mau, enggan dipanggil. "Hei budak, sini." Enggan, "Entar lu." Ya. Dipanggil enggak mau dia. Fastabanal ghadabu fi wajhi. Maka nampaklah, jelaslah kemarahan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqamat Ummu Salamata ila al-hijab. Maka Ummu Salamah berdiri masuk. Ya. Berdiri masuk ke hijab. Fawajadat al-wasifata talabu. Dia mendapati si budak kepala lagi main. Ini budak ketambang bener ini. Ya. Dipanggil sama tuan enggak mau. Kenapa? Lagi main. Tar dulu lagi main. Wa ma'ahu siwakun, dan bersama Rasulullah SAW ada siwak. Rasul lagi megang siwak. Faqala, maka beliau bersabda, "Laula khasyatul qawadi yaumil qiyamah." Seandainya bukan karena takut qawad. Qawad itu qisas pada hari kiamat. Lau ja'tu ki bihadha siwak, saya akan pukul kamu pakai siwak ini. Zada Muhammad bin Al-Haisam, Muhammad bin Haisam menambahkan, "Tal abu bibabah bibahmatin." Ya, si budak itu lagi main dengan anak kambing tuh kan. Budak sini tar dulu, dia lagi main mana kambing. Ya. Qala falamma ataitu bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Muhammad bin Haisam, ia mengatakan, "Maka tatkala aku mendatangi membawa budak tadi kepada Rasulullah SAW, kultu ya Rasulullah, inna la tahlifu masami'atka." Kata Muhammad bin Haisam, ia mengatakan, aku katakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia benar-benar bersumpah atas apa yang Anda dengar, ya, atas apa yang ia dengar dari Anda." Qalat, kata Ummu Salamah, "Wa fi yadihi siwakun," dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada siwak. ya, siwak kayak gini, ya, yang mendatangkan keridhaan Allah, yang kata Nabi SAW, laulaan asyukku ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli shalah inda kulli wudu, seandainya tidak memberatkan umatku maka aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudu, setiap kali mau sholat. Nah, bersiwak ya ikhwah. Sampai-sampai Nabi SAW mau meninggal nih, mau meninggal di pangkuan Aisyah, beliau melihat di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar, abang dari Aisyah, ada siwak di sakunya. Maka Nabi isyarat ke Aisyah, minta siwak. Dikasih siwak sama Abdurrahman dan disiwaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disiwaki. Ah. Bangun Khadijah, masyaallah. Khadijah di salat subuh belum? Hah? Aduh. Ajak adik-adik ini salat. Masih kecil punya adik-adik ya. Dan sebenarnya kecil adik-adiknya banyak Khadijah. Ya. Mana tadi sekarang? Fikul hadis, ya, esharul kalimat, al wasifatu al gulam idza balagha haddal khidmah. Wasifah adalah budak jika dia telah mencapai usia khidmah. Mungkin dia anak kecil, ya. Namun ketika dia sudah balik, nah, itu jadi budak. Ternyata dia lagi main bahmah, apa itu bahmah? Auladud da'an wal ma'z wal ma'is. Anak kambing, anak atau anak domba. Fikul hadis fihi al-hasu 'ala al-afwi was-samhi wa ma'al khidmat ma'al khadimi. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memaafkan, untuk toleran terhadap si budak. Wa adamul isti'jali fi tankilihi wa idanatihi. Dan tidak terburu-buru untuk menghukum berat dia dan memberikannya sanksi. Nah, hadis terakhir, hadis 185 dan 186 itu tidak diberikan syarah di sini, hanya dijelaskan undur syarah al hadis, ya, untuk lihat penjelasan hadis sebelumnya, yaitu hadis 185 kata Imam Al Bukhari, hadasana Muhammad ibn Bilal qala hadasana Imran an Qatadata an Zararata bani Aufa. An Zararata bin Aufa an Abi Hurairah qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, man daraba darban uqtussa minhu yaumal qiyamah, siapa yang memukul seorang budak dia akan dikisos pada hari kiamat. Hadis terakhir di bab ini dibawakan oleh Bukhari, haddatsana Khalifatu qala haddatsana Abdullah ibn Raja qala haddatsana Abul Awam qala an Qatadata, dari Qatadah an Abdullah ibn Syakik, dari Abdullah bin Syakik tabi'in, an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man daraba darban zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Ini umum nih, baik ke budak maupun selain budak. Barang siapa yang memukul secara zalim maka dia akan dikisas pada hari kiamat. Baik, selesai bab ini, nanti kita lanjut dengan bab berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.